Adafi Adoketi. Adafi Adoketi Alkanchi Sadabi Wanu Make Adut Afirri Badabo. Garana kami kanko amas dide kuno nati gaba Mala waya kuleto Iga malid ni falito Mala waya kuleto Iga malid ni falito Yaba walabu Madite fiata lila bisha Angana ma Meda kebawu Dada be ambalia da kirafa Yaba walabu Madite Ya talida bisha angana fad Eda ke bau Dada ve dambali ya daki Rafama Rafama Rafama Rafama Ayana kef safu simpo kan kef safu meka jilbano fi Ola wa ya kule Jala la keli teni tumame otombayi ni hafe Jala wa ya kuleko, edama hibifaliko Sigiftin jala la sigiftin go tumalupum kwa sifetu Jala wa ya kuleko, edama hibifaliko Gifti warra imanu gifti warra kalu malifkan kontatu Jala wa ya kuleko, edama hibifaliko Jama jeli bando Chapa wato Walirano diban Fonto kona fato Uruman alima Karafo dabatu Otonan sifjiru Ormaf sodan tato Eba nufi magdalan Korabi ansadi Amsifu engala Kona wajimbadi Kona wajimbadi Kona wajimbadi Sitati magaritu mbiye Dretu alaritu fardi ni marie Esa kata muri dadanta ndarbina Kamiseti buni sidame sirbina Sidame sirbina sidame sirbina Kabi kabi kabi ko Kabi kabi kabi Kabhi kabhi kabhi ko Kabhi kabhi kabhi ko Yaad afi adoketi Yaad afi adoketi Alkanchi sadabi Wanu make adut Afirri badabo Egarana kami kanko amas dide kuno nati gaba Mala waya kuleto Iga malid ni falito Mala waya kuleto Iga malid ni falito Yaba walabu Madite ya talida bisha Angana fad Eda ke bau Dada be dambali ya daki Rafama Rafama Rafama Rafama Bare dina ke sango Tumashe arge yomu koraf batu Ala wa ya kuleko Eda Sanyi gota gadame sabate ya sanyi warkitu Ala wa ye kuleko, edama hibifaliko Sidangang jalala, sidangang gotu malupu kwa sifetu Ala wa ye kuleko, edama hibifaliko Gifti warra yajju, gifti warra babbo malifkan kontatu Ala wa ye kuleko, edama hibifaliko Jama jeli bandu Chapa wato Walirano diban Fonto kona fato woman alima kara foda batu otonan siftiru orma sodan tato ebanuf magdalon korabi dan sadi on sifu engalo kona wa jimbadi kona wa jimbadi kona wa jimbadi Tati magari tumbiye dret walari tu farti ni mariye isakata muri dalantan darbina kami siti buni sidame sirbina sidame sirbina sidame